Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Perhatikan, kita kembali kepada halaman 160. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, fa disurur allati qad taqa'u minas sahara wa min ghairihim la taqa'u an jahlin min rabbina fa wal alim bi kulli syai'in subhanahu wa ta'ala la yakhfa 'alaihi khafiyatun jalla wa 'ala fa rabbuna jalla wa 'ala la yughlab wa la yaqa'u fi mulkihi ma la yurid. Bala yaqau syai'un biha di dunia wala fil akhirati illa bi qadarin sabikin li hikmatin balighatin sya'aha subhanahu wa ta'ala. Faqad yabtali ha'ulai bis sihir, faqad yabtali ha'ulai bil marad, wa yabtali ha'ulai bil qatl ila ghairi dhalik. Walillahi li hikmatul baligha fima yakdi bima yakdi wa yaktir. Perhatikan bahwasanya doror ataupun keburukan-keburukan yang diakibatkan sihir itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tukang sihir ingin melakukan suatu keburukan terhadap orang yang disihir tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah azza wa jal. Faman aradallahu ayyadurra bidzalika asabahu dararu. Itu di atas, perhatikan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk diberi madarat dengan sihir, maka dia akan tertimpa madarat tadi, yakni biidnihi al-kauni al-qadari la biidnihi syar'i. Maksudnya dengan izin Allah maka darat tadi mengena dia, tapi darat kauni, apa doror kauni bukan doror syar'i, ataupun katakan tak ya, izin kauni bukan izin syar'i. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini, baik itu yang jelek atau yang sebaliknya, yaitu perkara yang baik itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang jelek terjadi di muka bumi ini berupa sihir dan yang lainnya, itu adalah terkait dengan izin Allah al kauni, takdir kauni, Allah yang mewujudkannya, Allah yang mengizinkan wujud, tapi Allah tidak mencintai. Nah, terjadinya orang yang sembuh dari sihir dengan cara yang syar'i seperti diruqyah dan semisalnya, maka kesembuhannya juga dengan takdir Allah, dengan apa? Takdir kauni dan syar'i. Allah mencintai perbuatan tadi, orang yang diupayakan sembuh dengan apa? Dengan upaya yang syar'i, maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dikatakan tadi bahwa surah, maka semua keburukan ini yang kadang terjadi dari para tukang sihir dan dari yang lainnya tidaklah terjadi dari kebodohan dari Rabb kita. Maka Allah adalah Maha Alim dengan segala sesuatu, yang Maha Suci dan Maha Tinggi Allah Maha Alim dengan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi atas Allah Jalla wa Ala. Rabbuna Jalla wa Ala la yughlab. Rabb kita yang Maha Mulia, Maha Agung dan Maha Tinggi, la yughlab. Apa maknanya? Tidak terkalahkan. Wa la yaqau fi mulki ma la yurid. Enggak akan terjadi dalam kerajaan Allah apa yang tidak Allah inginkan. Sesuatu yang tidak Allah inginkan enggak akan terjadi dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bala yaqau syai'un, bahkan tidak akan terjadi sesuatu di dunia ini dan juga di akhirat tidak akan terjadi kecuali dengan kejadian, dengan takdir yang sabit, yang telah berlalu, ketentuan yang telah berlalu. Tidaklah terjadi di dunia ini sesuatu, dan juga tidak terjadi di akhirat sesuatu kecuali dengan takdir Allah yang telah berlalu. Dikarenakan ada hikmah yang baligh yang Allah inginkan, Allah kehendaki. Maka kadang Allah menguji sebagian mereka dengan sihir, dan Allah menguji sebagian yang lain dengan sakit, Allah menguji sebagian yang lain dengan terbunuh dan yang lainnya. Ila ghairi dzalik. Walillahil hikmatul baligh. Allah memiliki hikmah yang sangat dalam. Dalam apa yang Allah putuskan, dalam apa yang Allah takdirkan. Mabum, maka sesatnya orang yang sesat, tertunjukinya orang yang tertunjuki, itu semuanya adalah Allah memiliki hikmah yang sangat dalam. Si fulan menjadi kafir, si fulan menjadi muslim, yang dulunya kafir kemudian menjadi muslim, yang dulunya muslim menjadi kafir, ini semuanya Allah memiliki hikmah yang sangat dalam, dalam semua yang Allah putuskan, dalam semua yang Allah takdirkan. Dan tidak terjadi sesuatu tadi, baik yang terpuji ataupun yang tercela, di dunia ini enggak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah yang telah berlalu, sesuai dengan takdir Allah yang telah berlalu. Maka kalau itu sihir cukup pun seperti itu. Sihir itu enggak akan bisa memberikan madar kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin enggak akan bisa. Cuma ketika terjadi sihir kemudian berpengaruh pada seorang, itu adalah sesuai dengan hikmahnya Allah, yaitu dengan takdir apa? Kauni, bukan takdir syar'i. Artinya apa? Wujudnya Allah yang mengizinkan, tapi Allah tidak mencintainya. Sebaliknya, orang yang bisa menghadang sihir dengan doa-doa, dengan rukyah-rukyah dan yang semisalnya, ternyata benar-benar terhadang, itu adalah dengan izin Allah syar'i, Allah mencintainya. Demikian juga perkara bid'ah, perkara syirik, perkara kufur dan yang semisalnya, terjadinya hal-hal tersebut adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak mencintainya. Kemudian dilanjutkan wa ta'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mengajari apa-apa yang memadharati mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Fadharar azimun naudzubillah, maka dharar, bahaya, madarat sangat besar, naudzubillah. Walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaqin ay min haddin wala nasibin. Dan sungguh mereka telah mengetahui, sungguh siapa yang memperjualbelikan sihir ini, tidak ada baginya di akhirat suatu bagian. Enggak ada baginya di akhirat suatu bagian. Malahu fil akhirati min haddin wala min nasibin, enggak ada bagian apa-apa. Hampa di akhirat, bahkan dapat siksaan. Nas'alullah al-afiyah. Kita minta kepada Allah al-afiyah. Walabitsa masyara bihi anfusahum law kanu ya'lamun, dan betapa buruknya apa yang, sungguh betapa buruknya, jeleknya apa yang mereka beli dengannya pada diri-diri mereka. Law kanu ya'lamun, jikalaulah mereka mengetahui. Tsumma qala subhanahu walau annahum amanu wattaqau lamatsubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun, dan jikalau mereka sesungguhnya beriman dan bertakwa, sungguh mereka akan mendapatkan amatsubah, yaitu pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, suatu kebaikan. Jikalau mereka itu mengetahui. Fadalla ala annahu diddul iman wa diddut taqwa. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya hu, yaitu sihir, diddul iman. Sihir adalah lawan iman, lawan takwa. Berarti kan diddul iman, lawan iman, lawan takwa. Wa ma dzalika illa annahum yatawassaluna li sihrihim bi ibadati syayatin. Wa ma dzalika, dan tidaklah hal tersebut terjadi atau mereka lakukan melainkan sesungguhnya mereka itu sampai mereka kepada bisa melakukan sihir dengan sebab mereka itu apa? Minta pertolongan dengan para syaitan, yaitu mengibadahi syaitan-syaitan. Jadi tidaklah mereka itu bisa melaksanakan apa yang mereka laksanakan berupa sihir, itu gak akan bisa mereka jalani kecuali dengan biibadati syayatin, dengan mengibadahi para syayatin, para syaitan. Wa taqarrubi ilaihim bima yuridun min dabhin wa nadhrin wa sujudin wa ghairi dzalik. Jadi para tukang sihir bisa melakukan sihir itu adalah bertakarrub, mendekatkan diri kepada para syayatin dengan apa yang diinginkan oleh para syayatin berupa penyembelian, berupa nazar, berupa sujud dan selainnya. Mau di situ? Nah. Kipas. Jadi berupa menyembelih, berupa nazar, berupa sujud, semuanya adalah maksudnya untuk selain Allah, untuk syayatin. Menyembelih untuk syaitan, nazar untuk syaitan, sujud untuk syaitan, dan yang lainnya untuk syaitan. Maka jangan terpedaya, jangan tertipu dengan seorang yang dikatakan katanya apa? Putian. Dukun putian. Nah, kadang dukunnya itu mungkin punya pesantren, memangku murid yang banyak, santri yang banyak, maka dikatakan dukun putian. Kalau dukun abangan beda lagi. Itu abangan itu istilahnya, bukan abangan. Ini abangan itu punya Pak Panur. Ini keberadaan seorang dukun tadi, tukang sihir tadi, yang mungkin tidak dikenal dengan orang yang kiai begitu, tapi sekedar dukun. Nah, begitu. Fasaharatu taqarrabuna lisyayatin biibadati min dunillah. Maka para tukang sihir mendekatkan diri kepada para syaitan dengan mengibadai mereka dari selain Allah. Dengan cara mengibadai para syaitan tanpa mengibadah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada suatu saat dia mengibadai mereka, para tukang sihir mengibadai Allah, juga dia mengibadai para syayatin, ya sama saja. Hukumnya apa? Kafir. Fa yusaidunahum ala ma yuridun min adzarar bin nas bikas bid dunya. Maka para tukang sihir ini dibantu oleh siapa? Oleh para syayatin atas apa yang mereka inginkan. Ini berupa membuat madarat, membuat bahaya terhadap manusia dengan tujuan apa? Mendapatkan hasil dunia. Jadi dengan kepentingan dunia dia berani memberikan madarat kepada manusia. Siapa yang minta diinginkan atau dipenuhi kemauannya dengan ganti uang, dengan ganti kepentingan dunia. Ini tukang sihir. Wal wajib ala kulli muslimin al hadharu minhum. Maka yang wajib atas seluruh muslim mengambil kewaspadaan dari para tukang sihir. Dan wajib atas seluruh muslim untuk waspada dari bertanya kepada mereka. Bamin su'alihim. Tapi kalau bertanya untuk mengetes, boleh atau enggak boleh? Dalilnya apa? Dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanya siapa Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad. Coba tunjukkan apa yang kamu punya gitu. Jadi di situ boleh kalau untuk mengetes. Tapi kalau minta pertolongan enggak boleh. Demikian yang dipahami oleh Syekh bin Al-Syekh Muqbil rahimah taala. Para kahana itu kalau datangi untuk meminta pertolongan enggak boleh, tapi kalau untuk menguji boleh. Demikian Syekh Muqbil berhujjah dengan kisahnya Ibnu Sayyad. Paham? Nah itu. Jadi kalau antum mau menguji para dukun itu, ya boleh, uji saja, tanya. Coba piye olehmu apa itu? Kamu kepandaian kamu untuk gini dan itu, coba tunjukkan. Ingin tahu apa? Hah? Ngadakan uang gampang. Beli aja 5.000 dapat banyak. Gitu. Ada yang nilainya 100.000, ada yang 1 juta. Uang mainan. Nah itu terjadi kota impak itu duitnya, uang mainan. Baik. Waqat akhbar an-nabi sallallahu alaihi wa sallam an-sihra min as-sab'i al-mubiqat ya'ni al-muhlikat kama fi sahihaini. Dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan bahwasanya sihir adalah termasuk 7 yang membinasakan. Termasuk 7 perkara yang membinasakan. Al-mubiqat yakni muhlikat, membinasakan. Sebagaimana yang dalam sahihaini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya beliau sallam bersabda, ijtanibu sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, kulna, kami katakan kepada Rasulullah, wa ma hunna ya Rasulullah, 7 perkara yang membinasakan itu apa wahai Rasulullah? Qala, beliau berkata, asyirku billah, yang pertama syirik dengan Allah, yang kedua wasihru, ini sihir, ketiga wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haq, qatlun nafs membunuh jiwa, yang mana jiwa itu diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar pembunuhannya tadi. Seperti orang yang membunuh maka dia dibunuh, seorang yang apa murtad maka dia dibunuh. Nah, itu diantaranya. Wa aklu riba, yang keberapa tadi? Yang keempat. Makan harta riba. Kalau enggak dimakan bagaimana? Kalau dibelanjakan untuk beli kebutuhan sesuatu selain makan, sama saja. Mabub? Nah. Wa aklu malil yatim, dan memakan hartanya yatim. Tentunya dengan cara yang batil. Berapa sini sudah? Hah? Berapa? 5. 5. 6 wa tawalli yawma zahfi. Tawalli, kabur dari pertempuran sengit. Kabur, bukan kemudian kalau mundur ke tempat yang lebih strategis dan maju lagi membawa kemampuannya untuk melawan musuh, ini tidak masuk dalam berpaling dari peperangan. Tapi kalau kabur lari, nah itu baru namanya termasuk dari perkara yang tadi membinasakan. Yang ketujuh, waqtuful muhsina muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh muhsanat, perempuan yang menjaga diri dari zina, dituduh zina, perempuan yang ghafilat, mulminat, apa? Ra rumangsa nglakoni, dituduh temannya ghafilat. Mabum? Ra rumangsa nglakoni. Tanpa bukti apa-apa, tanpa kesan apa-apa dituduh. Itu ghafilat. Orang-orang yang lalai dari perkara yang terdudukan dengannya. Enggak tahu sama sekali. Enggak tahu sama sekali tentang perkara yang dituduhkan. Itu namanya apa? Ghafilat. Apa mananya? Posisinya apa? Ora rumangsa nglakon nglakoni. Ya. Fa'adamu asyirku billahi. Ya. Menuduh seorang perempuan muhsanat dituduh dengan perbuatan zina tanpa bukti, tanpa saksi, apa hukumannya? Dicambuk berapa? 80 kali. Dan enggak terima persaksiannya sampai dia bertaubat. Wa a'dhamuha asyirku billah tsumma sihru wa sihru min asyirk. Yang paling agung, yang paling besar 7 perkara yang membinasakan adalah syirik dengan Allah, kemudian sihir, dan sihir termasuk syirik. Li'annahu la yutawassalu ilaihi illa bi'ibadati syayatin wa taqarrubi ilaihim biman yardawna bihi wa bima yuriduna min dabhin wa nadrin wa sujudin wa ghairi dhalik. Sihir termasuk syirik. Di sini perhatikan, sihir termasuk syirik. Ini yang perlu digarisbawahi biar paham kita. Kadang kita mendapati seorang itu bicara bahwasanya sihir itu boleh dipelajari asal enggak dipraktekan. Atau sihir itu adalah tidak masalah kalau untuk menolong orang. Paham? Nah, itu. Seperti orang yang kehilangan sesuatu, kemudian disihir malingnya kebingungan, maka mengembalikan apa? Barang yang dicuri. Itu namanya menolong orang. Ada seorang kehilangan kambing, kehilangan sepeda motor, kehilangan harta, kemudian pergi ke tukang sihir untuk disihir. Bahasa Jawanya diputar giling. Paham Pak Ibu ini? Apa? Dibandul. Ayo. Putar giling sehingga pencurinya bingung. Mutar sana mutar sini mau dijual enggak jadi. Dan nanti saya bingung, akhirnya dibawa balik ke apa? Ke pemilik barang tersebut, namanya apa? Dibingungkan. Punya anak yang lama enggak pulang, biar pulang dari rantauan, maka disihir. Pergi ke seorang yang dikatakan orang tua, mereka bilang, "Piye carane iso mulai? Anakku wis suwe enggak mulai." Kemudian disihir. Seperti seorang yang mau pergi ninggalkan anaknya, biar anaknya itu bisa diasuh oleh tetangganya atau familinya, maka pergi ke dukun. Nah, ini dukunnya apa? Bawa telur, ditiup, dikasih makan, diberikan makan pada anak separuh satunya apa? Yang mengasuh. Maka nanti kantil dengan yang maksud namanya wa minas sihir asarfu wal apa? Wal ataf. Nah, termasuk adalah memalingkan dan menggabungkan. Itu termasuk sihir. Maka caranya apa? Kemarin caranya dijelaskan apa? Pakai tiupan dalam buhul-buhul, bundelan-bundelan. Dan antara caranya. Nah, di negeri kita ini, ya kan, mereka-mereka yang melakukan hal ini biasanya para kiai yang banyak. Dan kaum muslimin ketika butuh dalam perkara tertentu, wes gampang saja. Lu ngono ngene wong tuwa. Nah, itu. Hah? Wong pinter. Ah, ngono. Ya kan? Baik mereka yang bilang katanya anti TBC atau yang suka TBC, sama saja. Tahayul bid'ah dan khurafat, walaupun anti dalam usaha, tapi apa? Ya, padha wae. Jadi kenapa di sini termasuk sihir termasuk syirik? Kenapa? Karena la yutawassalu ilaihi, tidak bisa sampai kepada sihir kecuali dengan mengibadahi para syayatin dan mendekatkan diri kepada mereka dengan siapa yang mereka ridhoi dengannya dan dengan apa yang mereka inginkan, yaitu para syayatin tadi meminta dari orang yang mengibadahi setan tadi supaya orang-orang tadi itu, para tukang sihir tadi, bisa dapat sihir dengan menyembelih, menazar, sujud dan selainnya. Ayo, taib. Waqad yakunu sihruhum bitakhyil. Kadang-kadang sihir mereka dengan takhyil. Takhyil itu apa? Hah? Tipuan mata dengan khayal, bayangan saja. Jadi kadang-kadang tipuan sihir mereka dengan takhyil, khayal, seolah-olah melakukan ini dan itu. Wallahu bayyana annahum aidan yatakhayyaluna linnas kama qala jalla wa ala fi surati Thaha. Apa? Anahu yukhayyiluna linnas. Dan Allah menjelaskan bahwasanya tukang sihir juga membuat khayal, membuat apa? Membuat pandangan pada manusia itu beda dengan hakikat yang dia pandang aslinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Thaha, yukhayyalu ilaihi min sihrihim anha tas'a. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim. Musa terbayangkan kepadanya dari usaha sihirnya para tukang sihir seolah-olah bahwasanya bendanya tadi ngeluyur kepada siapa? Musa tas'a. Nah, gitu. Kayak ular mau gigit. Seolah tapi itu cuma khayalan saja. Aslinya enggak benar. Maka dari ayat ini sebagian ahlul ilm bahwasanya sihir itu tidak ada hakikatnya. Seperti madzhabnya Ibnu Hazm. Juga Sayyid Qutb yang mengingkari tentang sihir, kenyataannya enggak ada kenyataannya, cuma khayalan saja. Aslinya ngono enggak apa-apa. Kayu tetap kayu, cuma menurut kita apa? Pandangan kita kayaknya dia ular. Aslinya itu bukan uang, tapi menurut kita kayak uang gitu. Dari situ sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya sihir itu bukan ada hakikatnya seperti perkataannya Ibnu Hazm, dan ini adalah salah. Paham? Fahum qad yukhayyiluna lin-nasi bilqa'i hibalin yadunnuna annaha hayatun tas'a wa usi kadzalika yukhayyalu ila linnadhir annaha hayatun wa innama hiya takhayyulun lil-a'yun. Fahum mereka tukang sihir yukhayyiluna lin-nas, membikin khayalan, membikin khayal. Khayal apa? Khayal itu bikin seolah-olah kepada manusia dengan mereka tukang sihir itu melemparkan tali-tali, kemudian mereka manusia itu menganggap bahwasanya tali-tali itu adalah apa? Ular-ular yang yang bergerak. Wa usi dan tongkat-tongkat juga demikian. Terbayangkan bagi yang melihat, terhayalkan bagi yang melihat bahwasanya itu adalah ular-ular. Dan hanya sanya ini adalah cuma takhyilun lil ayun, apa? Tipuan terhadap mata saja. Falamma alqa Musa asahu iltaqafathu wa dhahabat bihadil khibal wal usi. Usi itu jamak apa? Jamak. Mufradnya apa? Asah. Maka tatkala Musa melemparkan tongkatnya, maka tadi khialnya tadi, tipuan mata yang digunakan oleh tukang sihir tadi itu ditelan semua oleh tongkatnya Musa. Dan buat dapat bihadil khibal. Nah, tongkat-tongkatnya mereka ditelan semuanya oleh apa? Oleh tongkatnya apa? Oleh tongkatnya tali dan tongkatnya tukang sihir ditelan semua punya oleh punyanya Musa. Dan punya Musa bukan sihir tapi apa? Mukjizat. Punyanya Musa bukan sihir seperti yang dimiliki oleh tukang sihir, tapi mukjizat. Falamma ra'aha saharatu amanu wa kharru sujadah. Jangan dibaca sajadan tapi sujadah. Maka tatkala tukang sihir itu melihat apa yang dilakukan oleh tongkatnya Musa, mereka beriman dan mereka tersungkur sujud semuanya. Tukang sihir semuanya tersungkur sujud semuanya dengan beriman kepada apa yang dibawa oleh Musa, iman dengan Rabb-nya Musa. Bima ja'abi Musa alaihi wassalam, beriman dengan apa yang dibawa oleh Musa. Walamma tawa'addahum fir'aunu lam yubalu bihi, tatkala setelah beriman para tukang sihir tadi diancam oleh Fir'aun, mereka enggak peduli dengan ancamannya Fir'aun. Paham? Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qadin. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati lan nu'thiraka. Mereka bilang, para tukang sihir, kami enggak akan mengutamakan engkau wahai Fir'aun atas apa yang kami telah mendapatkannya berupa bayyinat, berupa hujah-hujah, burhan-burhan yang benar, walladzi fatarana, dan yang telah menciptakan kami. Kalau kamu enggak terima wahai Fir'aun, kata tukang sihir, ya kerjakan apa yang kamu ingin kerjakan untuk membantai kami. Faqdi ma anta qadin. Silakan, kalau kamu mau membantai silakan bantai. Kalau kamu mau membunuh kami silakan bunuh. Innamatak dihadil hayatad dunia. Kamu cuma bisa apa? Melaksanakan apa yang kau inginkan dalam kehidupan dunia ini. Ya kan? Innamatak dihadil hayatad dunia. Hanya saja engkau kalau memang mau memberikan madarat terhadap kami, cuma terhadap kehidupan dunia ini. Inna amanna bi rabbina liyaghfirolana khotoyana wa ma'akrohtana alaihi minasihri wallahu khairun wa abqa. Sungguh kami beriman dengan Rabb kami wa Fir'aun agar Allah mengampuni kami dari dosa-dosa kami, dan apa yang kau paksakan terhadap kami atasnya, yaitu berupa sihir, Allah lebih baik dan lebih abadi. Nah, jadi cuma kehidupan dunia ini saja yang kamu mampu, tapi di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih abadi. Demikian imannya para tukang sihir terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang dibawa oleh Musa setelah mereka mendapatkan bukti bahwasanya usahanya semuanya termakan habis oleh mukjizatnya Musa, yaitu berupa tongkat. Mabum. Nah. Fal maqsudu anna as-sahara qad yastamiluna asya'a yughayyiruna biha al-haqa'iqa bi'idznillahi azza wa jal. Maka yang dimaksud, kata beliau Syekh bin Baz, bahwasanya tukang-tukang sihir itu kadang menggunakan macam-macam, yang mana dengan macam-macam itu beberapa perkara tadi bisa merubah kenyataan-kenyataan dengan izin Allah azza wa jal. Mafhum ya, Pak? Tukang sihir itu kadang bisa merubah fakta-fakta yang nyata dengan beberapa alat yang mereka pakai, tapi perubahan tadi terjadi karena izin Allah azza wa jal. Min a'malin katsiratin. Apa tadi perubahan tadi itu? Ada beberapa amalan-amalan yang sangat banyak, ritual-ritual yang sangat banyak, min ta'amin wa syarabin wa ghairi dzalik, berupa makanan, berupa minuman dan yang lainnya. Seperti yang kita sering mendengar, khususnya para penjual nasi di warung-warung yang katanya tiba-tiba setelah dimasak basi mendadak, bau, busuk dan semisalnya. Tiba-tiba kuahnya ada belatungnya, set, ada belatungnya, ada setnya. Waqad yukhayyiruna takhyilan fayarahu ar-ra'i ala ghairi ma huwa alaihi. Kadang mereka itu membuat menipu pandangan yang bisa seorang itu tertipu dengan pandangan tadi, seorang yang melihatnya melihat bukan sesuai dengan kenyataannya. Yukhayyiluna lahu asya, macam-macam yang mereka roba dengan kepandaian ilmu sihir tadi. Fayarul habl awil asa hayatan tamsi. Maka seorang yang melihat tali atau tongkat berupa apa? Ular. Hayat itu ular. Berarti kan hayat itu ular, jamaknya hayat. Ular tamsi berjalan. Ay fi aini ra'ila fi nafsil amr. Menurut pandangannya seorang melihat itu kayak ular, tapi hakikatnya tidak. Fayati fasayati annasahir laistati'u qalbal ayu ayan hakikatan. Maka akan datang bahwasanya tukang sihir itu enggak mampu merubah dat secara hakikatnya. Cuma kayaknya saja. Kayu tetap kayu, ya kan? Hakikatnya tidak menjadi selain kayu. Tali ya tetap tali, enggak akan jadi apa? Ular. Ngapun? Apakah jadi ular selama-lamanya? Enggak bisa. Coba ini kamu jadikan ular, itu kan sihir. Menjadi ular terus gitu. Ya enggak bisa. Ya akhirnya apa? Sebentar kemudian nanti akan berupa kayu lah, berupa kayu lagi atau berupa tali lah lagi, enggak akan selamanya menjadi ular terus. Nah. Tayib. Waqad yukhayyalu annahu kharaja min famhi tuyurun aw hayatun aw aqaribu yukhrijuha min jawfihi wa laysa lahu haqiqah. Kadang terhayalkan bahwasanya keluar dari mulutnya keluar burung. Mutar-mutu burung. Ya kan? Atau keluar dari mulutnya apa? Ular-ular atau apa? Kalajengking, kalajengking dikeluarkannya dari perutnya. Walaysa lahu haqiqah, ternyata apa? Enggak ada hakikatnya. Kulhu takhyilun, seluruhnya apa? Takhyil. Apa takhyilu? Khayalan saja. Bahasa kita juga khayalan, bahasa Arab juga khayalan. Khayalan saja. Yulabbasu alaihi bima yasnauna. Yulabbasu alaihi bima yasnauna minal takhyil, mungkin talbis apa yang mereka dengan apa yang mereka bikin dari berupa khayalan tadi. Wa min dhalika annahum yukhayyiluna ilaihi kubha surati imraatihi hatta yakrahaha. Dan di antaranya tukang sihir itu bisa membuat menghayalkan kepada seseorang tentang buruknya bentuk istrinya. Ya kan? Istrinya menjadi jelek gitu. Akhirnya enggak suka sampai akhirnya dia enggak menyukai istrinya. Oh iya begitu dan membencinya. Nah, makanya kalau tukang sihir itu walaupun tua kadang-kadang tua riat tapi apa? Bisa berbentar kayak ganteng, kayak Arjuna. Ya kan? Nah, yukhayyalu ilaiha kubhu aw yukhayyalu ilaiha kubhu kubha yukhayyalu ilaiha kubhu suratihi idza aqbala alaiha hatta yatakrahuhu wa tu begitu. Demikian sebaliknya. Suaminya disihir menjadi apa, menjadi jelek sehingga apa, istrinya enggak suka. Ila gadza mimma yaf'alun. Nah, dan banyak lagi selain ini dari apa yang mereka lakukan. Wa kullu kufrun, seluruhnya kekufuran. Kullu sihrihim kufrun, seluruh sihir mereka adalah kekufuran. Sawa'un bi a'malihim syaitania. Sama saja dengan cara perbuatan-perbuatan mereka yang dikatakan perbuatan syaitania. Alati yadur apa? Yadurruna bihan nas, yang mereka gunakan untuk membuat bahaya terhadap manusia. Aw bitakhyil alladhi yukhayyalu ila shakhs anna khilafu ma huwa alaihi. Atau dengan cara menghayal. Orang tadi terhayalkan yang terlihat beda dengan apa yang aslinya dia berada di atasnya beda. Yukhayyalu ilai anna hayawanun qabihun. Hayawanun qabihun. Jadi seorang itu bisa apa? Disihir menjadi apa? Seolah-olah apa? Hewan yang buruk. Makanya sebagian mereka bilang, awas jangan berbuat jahat di situ. Nanti disat do Pak Yai jadi monyet. Nah, itu. Apa? Sebagian orang disat do Pak Yai jadi monyet katanya. Ini orang-orang yang percaya dengan itu. Yukhayyalu anna zawjaha aswad ba'da makan abyad. Yukhayyalu zawjaha. Apa zawjaha itu? Suaminya dulunya itu putih, tapi dia seorang perempuan tadi memandang suaminya menjadi hitam. Wa yukhayyalu ilaha anna zawjaha maridun ila ghadalik. Demikian juga sampai dianggapnya apa? Sakit terus ila ghadalik. Wa yukhayyalu ila annaha kadza wa annaha kadza bisababi amali sahara fa inda dalika taqul bagdha wal adawa wal furqa. Maka dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh tukang sihir tadi berupa khayalan-khayalan tadi, maka dengan sebab itu menjadi apa? Terjadi permusuhan, perkebencian dan permusuhan, dan akhirnya apa? Pecah belah, hancur keluarganya. Dinukil dari kalamnya Syekh bin Baz dalam Majmu'ul Fatawa jilid ke-8 halaman 103. Masih panjang waktunya? Masih? Setengah jam lagi? Baik. Alhamdulillah rabbil alamin.